Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah azza wa jall. Pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam kajian ilmiah yang kali ini tema yang menjadi pembahasan kita adalah tentang moderasi beragama antara radikalisme dan liberalisme. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita, kemudahan dalam memahaminya, dan taufik untuk senantiasa dapat mengamalkannya. Innahu waliyu dzalika wal qadir alaih. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tema ini adalah tema yang sangat penting untuk diangkat, mengingat belakangan ini nampak ada upaya-upaya menghilangkan sebagian prinsip-prinsip yang mendasar dari agama Islam. Dan tentu ini akan sangat berpengaruh kepada cara beragamanya kaum muslimin. Saat ada satu prinsip penting dalam Islam ditiadakan dan dihilangkan, maka akan berakibat fatal dalam amaliyah kaum muslimin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ada satu prinsip yang wajib untuk diingat kembali dan disebarkan, diberitahukan, serta diajarkan ke tengah-tengah kaum muslimin. Prinsip yang dimaksud adalah prinsip wasatan atau dengan bahasa lain pertengahan dalam beragama. Karena itu para ulama sering mengatakan bahwa al-Islamu dinun wasatun. Islam adalah agama pertengahan. Ada juga dengan membahasakan at-tawazun. Islam adalah agama yang tawazun. Kalau dalam bahasa kita adalah proporsional, selalu seimbang dalam segala hal. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, prinsip ini, pertengahan dalam beragama oleh sebagian pihak ditinggalkan dan diabaikan. Akibatnya apa? Akibatnya muncul paham yang cenderung ekstrim. Dan ini melahirkan tindakan-tindakan radikal. Kemudian oleh sebagian pihak yang lain, prinsip ini diterapkan secara berlebihan, melampaui batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat. Akibatnya apa? Akibatnya lahir paham liberal, lahir paham pluralis. Ada liberalisme, ada pluralisme. Maka penting bagi kita mendudukan seperti apa prinsip pertengahan dalam beragama menurut pemahaman yang benar, sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an dan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sunnahnya. Pertengahan dalam beragama artinya tidak cenderung terlalu berlebihan. La ifrat wa la tafrit. Tidak cenderung terlalu berlebihan, tetapi juga tidak terlalu sederhana. La ghulu wa la taqsir. Tidak ekstrim, tetapi juga tidak menyepelekan. Dan prinsip ini sesungguhnya adalah prinsip yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran ketika Allah menyipati umat Islam. Allah azza wa jalla mengatakan, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Dan demikianlah kami jadikan kalian, wahai kaum muslimin, ummatan wasata, sebagai umat yang pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Agar dengan itu kalian menjadi saksi bagi segenap manusia dan agar rasul menjadi saksi atas kalian. Kata para ulama, wasatan yang dimaksud di ayat itu, ummat wasatan, adalah khiyaran, umat pilihan. Pertengahan dalam artian pilihan. Udulan artinya menempatkan segala sesuatu secara proporsional, secara seimbang. Tidak cenderung berlebihan, tetapi tidak juga kurang. Pertengahan. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala membuat bab dalam kitab Riyadhus Salihin, al-iqtisadu fil ibadah, sederhana dalam ibadah. Sebagian para salaf ada yang mengatakan al-iqtisadu fis sunnah khairun min ijtihadin fil bid'ah. Sederhana dalam sunnah, dalam menjalankan perintah agama, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan berlebihan dalam perkara-perkara yang sesungguhnya tidak termasuk ke dalam bagian agama. Nah, umat Islam ketika Allah subhanahu wa ta'ala sebut sebagai umat yang wasatan, selalu pertengahan, menjadi pilihan dan selalu menempatkan segala sesuatu secara proporsional, tujuannya adalah agar umat Islam ini menjadi rujukan. Rujukan dalam hal apa? Rujukan dalam hal hukum, rujukan dalam hal keyakinan, rujukan dalam hal akhlak, perilaku, rujukan dalam hal muamalah, rujukan dalam hal bagaimana cara seseorang menghambakan diri kepada penciptanya. Ikhwani fiddin, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, prinsip ini, prinsip bahwa Islam adalah agama yang pertengahan dan umat Islam adalah umat pilihan, mendorong setiap umat Islam untuk betul-betul menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan sebaik-baiknya. Dengan bahasa lain, mengamalkan perintah agama dengan baik, tidak melampauinya dan tidak juga cenderung mengabaikannya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ketika memerintahkan sesuatu, maka kita sebagai kaum muslimin harus betul-betul memegang perintah itu, tidak melampauinya dan tidak juga mengabaikannya. Kemudian kita sebagai umat Islam dengan adanya prinsip bahwa Islam adalah agama yang wasatan, umat Islam adalah umat yang wasatan, ini akan membuat kita berhati-hati dan waspada dari segala makar setan dan bala tentaranya. Karena mereka, setan dan bala tentaranya, adalah orang-orang yang hendak menyimpangkan kita dari jalan yang lurus, menggelincirkan kita dari petunjuk yang sesungguhnya kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengannya. Wa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kata Allah Azza wa Jalla secara khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad agar kamu mengikuti millah Ibrahim yang lurus. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa kami wahai Muhammad telah memberikan kepadamu sebuah syariat. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat itu. Wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui dan tidak mengerti. Dalam sebuah riwayat, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Alaikum hadiyan qasidan, alaikum hadiyan qasidan, alaikum hadiyan qasidan." Beliau ulangi kata-katanya ini sampai 3 kali. Hendaknya kalian tetap berada di atas hidayah, di atas petunjuk dengan benar. Hendaknya kalian tetap berada di atas petunjuk dengan benar. Hendaknya kalian tetap berada di atas petunjuk dengan benar. Walan yushad, atau fa innahu man yushadad din yaghlibuhu. Karena sesungguhnya siapa saja yang berusaha atau cenderung memberat-beratkan diri dalam perkara agamanya, maka ia akan kalah. Ia tidak akan kuat. Nah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan, "Ma amarallahu 'azza wa jalla bi amrin illa walisyaitan fihi nazghatan." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan satu perkara melainkan setan punya 2 cara untuk menghadangnya. Punya 2 cara untuk menghadang hamba Allah dari melaksanakan perintah itu dengan baik. Apa 2 cara yang dimaksud? 2 cara yang dimaksud adalah imma taqsirun wa tafritun wa imma ifrat wa ghulu. Yang pertama, sikap menyepelekan dan menganggap enteng perintah itu. Dan yang kedua, sikap ekstrim dan berlebih-lebihan dalam melaksanakannya. Fala yubali bima dhafara minal abdi minal khati'atain. Kemudian setan tidak peduli sikap yang mana dari kedua sikap itu yang kemudian diikuti oleh seorang hamba. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita membaca keadaan, maka setidaknya kita punya satu kesimpulan, bahwa banyak yang dikatakan sebagai tokoh-tokoh Islam dewasa ini, ketika berbicara tentang Islam, tidak lepas dari dua keadaan. Imma terlalu berlebihan, terlalu berlebihan, ghuluw, wa imma terlalu menyepelekan, terlalu cenderung bermudah-mudah. Ada yang sikapnya ekstrim, luar biasa, sedikit-sedikit fasik, sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, sedikit-sedikit taghut. Ada yang cenderung bermudah-mudahan. Menyampaikan bahwa umat Islam harus lebih luas, umat Islam tidak perlu terlalu keras, umat Islam harus menampakkan toleransi yang baik. Kita harus menjaga kerukunan antar umat beragama. Tidak dilarang bagi umat Islam untuk mengatakan selamat hari raya kepada non-Islam, kepada non-Muslim. Ini fakta, secara nyata kita dapati di lapangan seperti itu. Ada yang cenderung radikal, keras, ekstrim. Ada yang cenderung melembek, melemahkan kemuliaan umat Islam waliyallahu billah. Tentu saja ini adalah keadaan yang sangat menyedihkan, keadaan yang harus diperbaiki. Umat butuh pemahaman yang baik dan benar. Maka penting bagi kita untuk tahu kalau sesungguhnya Islam itu adalah agama yang pertengahan. Mengecam segala macam bentuk radikal, kekerasan, dan jauh dari sikap terlalu bermudah-mudah dan mengentengkan persoalan agama. Sebab persoalan agama menurut istilah kebanyakan orang, ada usul, ada furu. Ada yang menjadi prinsip utama yang berhubungan dengan keyakinan-keyakinan, ada yang cabang yang berhubungan dengan urusan ibadah dan muamalah. Baik usul maupun furu adalah perkara yang harus menjadi perhatian serius bagi seorang muslim. Tidak boleh dalam prakteknya kemudian membeda-bedakan. Semuanya bagian dari agama. Dan Islam mengajarkan kepada kita dan memberitahukan kepada kita bahwa ajarannya selalu pertengahan, baik dalam urusan usul maupun dalam urusan furu. Pertengahan yang dimaksud adalah tetap sesuai dengan aturan syariat, tetap sesuai dengan perintah, tidak melampauinya dan tidak juga mengabaikannya. Inna ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Sungguhnya kami telah menjadikan wahai Muhammad ada di atas suatu syariat, maka ikutilah syariat itu. Ini yang dimaksud dengan pertengahan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala Tadi menyampaikan kepada kita bahwa tidaklah Allah Azza wa Jalla merintahkan satu perkara, melainkan setan punya dua cara untuk menghadangnya. Menghadang setiap hamba yang akan mengamalkannya, yang akan melaksanakan perintah tersebut. Imma melalui cara sikap menyepelekan atau menganggap enteng, atau sebaliknya dengan sikap yang ekstrim dan terlalu berlebih-lebihan. Keduanya adalah sikap yang tidak dibenarkan. Maka saya katakan di awal tadi bahwa prinsip ini, prinsip pertengahan dalam agama, akan mendorong kita untuk mengamalkan dan menjalankan perintah agama dengan sebaik-baiknya. Dan waspada dari segala makar setan dan bala tentaranya. Apa yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tadi sama persis dengan apa yang pernah disampaikan dulu oleh salah seorang salaf, Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Imam Al-Auza'i mengatakan, "Ma min amrin amara Allahu bihi illa 'arada asy-syaitanu fihi bi khislatain." Wala yubali ayyuhuma asaba al-ghuluwu aw at-taqsir. Tidak ada satu perkara pun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan melainkan setan punya dua cara untuk menghambat seorang hamba menjalankannya. Dan setan tidak peduli cara yang mana dari dua cara itu yang ditempuh oleh seorang hamba. Dua cara yang dimaksud adalah al-ghulu, sikap ekstrim, awit taksir, dan cenderung menganggap enteng dan bermudah-mudahan. Nah, banyak umat Islam atau bahkan tokoh-tokoh Islam yang terjerembab ke dalam satu dari dua cara ini, kalau tidak dikatakan dua-duanya. Dan fenomena yang terjadi di negeri kita tidak keluar dari ini. Ada pihak-pihak yang memang cenderung ekstrim, berlebihan. Ada juga pihak-pihak yang cenderung melembek dalam prinsip-prinsip Islamnya. Dan setan memang tidak akan tinggal diam. Sampai kapanpun terus berusaha menyesatkan manusia. Setan punya bala tentaranya. Setan punya penolong-penolongnya. Setan punya wakil-wakilnya. Minal kuffar wal munafikin. Di antaranya dari golongan orang-orang kafir, munafik, orang-orang yang tidak suka kepada Islam, orang-orang yang sangat benci dengan perkembangan dan kemajuan umat Islam. Ada komunisnya, ada liberalnya, ada pluralismenya. Ada juga kelompok-kelompok lainnya. Maka kita perlu waspada. Dan jauh sebelum itu Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan kita dalam firman-Nya di Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-17. Allah mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin." Kemudian setan akan mendatangi mereka, orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah yang saleh, yang kokoh dalam prinsipnya, kokoh dalam keyakinannya. Setan akan datang dengan bala tentaranya tentunya, min aidihim, dari arah depan mereka, wa min khalfihim, dari arah belakangnya, wa an aymanihim, dari samping kanannya, wa an syama'ilihim, dari samping kirinya, sampai pada akhirnya la tajidu aktsarahum syakirin. Kata setan di hadapan Allah, engkau tidak akan mendapati dari kalangan mereka banyak yang bersyukur kepadamu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka hal yang menjadi keyakinan utama kita adalah tidak ada syariat, tidak ada satu ajaran pun sebaik syariat Allah, sebaik ajaran Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ini penting untuk kita jadikan keyakinan bersama, karena banyak yang mulai ragu dengan syariat-syariat Allah. Ada yang mulai bimbang dengan keistimewaan apa-apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan, dan tidak ada kebaikannya dalam segala perkara yang ditambahkan ke dalam syariat Islam. Seindah apapun, jika itu bukan bagian dari syariat Islam, maka tidak baik, tidak boleh diterima, tidak boleh diyakini sebagai bagian dari syariat Islam, apapun alasannya. Kenapa? Karena Islam dengan syariatnya adalah agama yang sudah sempurna, cocok, sesuai, diterapkan di setiap zaman, di setiap tempat, pada setiap umat. Kemudian syariat Islam sama sekali tidak mengalami perubahan. Dari dulu sampai sekarang tetap seperti itu. Pedomannya adalah apa yang tercantum di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Islam tidak memerlukan inovasi, terobosan-terobosan yang baru. Islam sudah sempurna disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Maka dari itu tidak boleh melampaui syariat dan tidak boleh mengabaikan syariat Allah azza wa jalla. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, khairun nas an-namtul awsat, sebaik-baik manusia adalah mereka yang berjalan di tengah-tengah. Bagaimana berjalan yang di tengah-tengah? Qala alladhina irtafa'u an taqsiril mufritin walam yalhaqu bighuluwil mu'tadin, yaitu mereka-mereka yang terhindar dari sikap meremehkan, mengabaikan syariat, dan tidak terpengaruh atau bahkan terjerumus ke dalam sikap berlebihan dan ekstrim. Inilah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah timbangan syariat. Syariat ini dibangun di atas i'tidal, di atas pertengahan. Sehingga syariat ini menjadi syariat pilihan. Syariat yang diikuti sepanjang masa. Syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala sendiri klaim sebagai syariat yang paling baik. Oleh karenanya Allah berfirman, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Siapa saja yang memilih agama selain Islam, pilihannya akan tertolak dan pelakunya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Karena Islam itu bukan pilihan. Maaf-maaf saja, mungkin ada sebagian orang yang mengatakan beragama adalah pilihan. Bagi kita umat Islam, ini keyakinan yang batil, keyakinan yang tidak benar. Beragama bukan pilihan. Beragama adalah sebuah keharusan yang mutlak. Dan agama Islam juga bukan pilihan. Agama Islam adalah sebuah kewajiban mutlak, harus diikuti. Dinul Islam bukan sebagai alternatif. Kalau kita meyakini bahwa Islam adalah alternatif, berarti sama saja dengan tidak meyakini batilnya agama-agama yang lain, di mana setiap orang berhak untuk menentukan pilihannya. Karena banyak alternatif selain Islam. Ini sangat berbahaya. Ya. Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala beliau mengatakan asy-syari'atu jariyatun fit taqlifi bi muqtadaha 'ala at-tariqil wasti wal a'dal al-akhidh min at-tarfayn bi qistin la mayla fihi. Syariat itu berlaku sesuai dengan tuntutannya. Di atas prinsip pertengahan, seimbang, mengambil dari dua sisi secara proporsional. Mengambil dari dua sisi secara proporsional. La mayla fihi, tidak cenderung lebih condong kepada salah satunya. Tidak cenderung bersikap ekstrim dan berlebihan, tidak juga cenderung bersikap menyepelekan dan bermudah-mudahan. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jika Islam dikatakan sebagai agama moderat dalam makna yang seperti ini yang disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, maka kita sepakat Islam sebagai agama yang moderat. Tapi kalau yang dimaukan dari kata moderat itu adalah bahwa Islam cenderung agama yang mengajarkan kebebasan secara mutlak dan toleransi tanpa batas, maka ini adalah batil. Kita tidak sepakat kalau Islam dikatakan sebagai agama moderat dalam makna yang itu. Dan sebenarnya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Islam tidak perlu dikatakan sebagai agama moderat. Kenapa? Karena Islam dengan ajaran-ajarannya adalah agama yang pertengahan. Tidak membuka ruang secara mutlak, tidak juga menutup ruang secara mutlak. Tidak membuka pintu secara mutlak lebar-lebar, tidak juga menutup pintu secara mutlak. Ya, total tertutup lah. Islam selalu pertengahan. Ini. Dan biasanya kata-kata Islam adalah agama moderat itu sesungguhnya lebih cenderung kepada satu sisi. Dan sisi yang dimaksud adalah bermudah-mudah. Terlalu menyepelekan. Banyak orang bicara tentang Islam. Islam adalah agama yang moderat. Pada akhirnya kemana arahnya? Umat Islam tidak perlu mengklaim kalau agamanya paling benar. Umat Islam harus hidup rukun, saling bantu, membantu dalam urusan apapun, termasuk urusan agama, termasuk urusan ibadah. Ini sudah melanggar prinsip. Ini sudah melanggar prinsip. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin penting untuk kita singgung sisi pertengahan ajaran Islam dalam hal keyakinan. Dalam hal keyakinan, dalam hal akidah. Dalam hal keyakinan atau akidah, Islam adalah agama yang pertengahan. Wasatan. Pertengahan antara paham ateis, anti Tuhan, dengan berhalaisme dan penyembahan-penyembahan kepada selain Allah Azza wa Jalla. pemahaman anti Tuhan atau ateis di dalam Al-Quran sudah terbantahkan. Allah Azza wa Jal menyatakan qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah ahad, Allah as-sa. Proses turunnya firman Allah subhanahu wa ta'ala ini diawali ketika beberapa kaum musyrikin datang kepada Nabi alaihi salatu salam. Mereka mengatakan, ya Muhammad, siflana rabbaka, wahai Muhammad, tolong gambarkan kepada kami seperti apa Tuhanmu. Maka turunlah firman Allah ini, qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu esa. Selain itu, ayat-ayat di dalam Al-Quran sangat banyak sekali yang menjelaskan bahwa ada pencipta. Segala sesuatu tidak terjadi begitu saja. Ada asbab, ada musabab. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka mengaku bahwa mereka tidak diciptakan, ataukah mereka mengklaim bahwa merekalah yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini bantahan ditujukan kepada kaum ateis yang meyakini bahwa tidak ada pencipta, anti Tuhan. Demikian halnya dengan berhalaisme, sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu banyak, tidak satu. Sehingga yang diibadahi tidak hanya Allah Azza wa Jal. Selain beribadah kepada Allah, beribadah kepada selain Allah Azza wa Jal. Mengaku bahwa Allah sebagai pencipta, tapi menghambakan diri kepada selain Allah. Nah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelum kamu, jika kamu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, menduakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengakui bahwa di sana ada Tuhan selain Allah yang bisa diibadahi, maka niscaya amalanmu akan terputus. Oleh karena itu dalam Islam gak ada peribadatan kepada berhala, gak ada peribadatan kepada patung, gak ada peribadatan kepada batu, gak ada permohonan tolong kepada sosok-sosok yang dianggap menguasai satu tempat. Gak ada. Dalam Islam tidak ada istighosah kepada selain Allah. Gak ada istighosah kepada roh-roh yang sudah tidak ada. Islam pertengahan. Islam tegak di atas prinsip ikhlas, kemurnian, memurnikan segala macam bentuk ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jal. Islam adalah ajaran yang isinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jal. Nah. Kalau disimpulkan lagi, Islam itu adalah tauhid dan sunnah. Selesai. Islam adalah tauhid dan sunnah. Itu isinya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Inilah salah satu gambaran bahwa Islam adalah agama yang pertengahan dalam hal keyakinan. Yang kedua dalam hal qadha dan qadar, dalam hal yang berhubungan dengan takdir, Islam adalah agama yang pertengahan. Pertengahan antara golongan yang mengingkari adanya takdir, yang mereka mengatakan bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri, enggak ada hubungannya dengan campur tangan Allah Azza wa Jal, enggak ada kaitannya dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Mereka juga meyakini bahwa segala perkara itu baru diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah terjadi. Adapun sebelum terjadinya, Allah tidak mengetahuinya. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang membantah keyakinan terhadap takdir yang seperti ini. Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun atau taf'alun. Allah dialah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Uma tasya'una illa ayyasha' Allah. Apa yang kalian kehendaki tidaklah terjadi kecuali bila Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Bahkan salah satu dari prinsip iman yang benar adalah beriman kepada adanya takdir. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu telah tercatat di dalam kitab, dalam Lauhul Mahfuz. Allah Maha Pencipta, menciptakan manusia dan menciptakan semua yang dilakukan dan dikerjakan oleh manusia. Nah, dan segala hal tidak lepas dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah punya kehendak. Islam tidak seperti golongan penentang takdir. Juga tidak seperti golongan yang cenderung berlebihan dalam beriman kepada takdir. Yang mereka meyakini bahwa manusia itu tidak memiliki daya, tidak memiliki kekuatan, manusia itu cenderung dipaksa. Ketika manusia berbuat jahat, jangan disalahkan. Ketika ada yang berzina, jangan disalahkan. Ketika ada yang minum khamar, jangan disalahkan. Manusia seperti mayit, tidak diberi pilihan. Padahal banyak ayat, banyak hadis yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pilihan kepada manusia. Allah memberikan keinginan, Allah memberi kekuatan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan pilihan. Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, berimanlah. Barang siapa yang mau kufur, kufurlah. Wa hadainahun najdain. Kami berikan dua jalan kepada manusia. Al khair wasyar, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Nah, manusia diberi pilihan, diberikan keinginan kepada manusia untuk memilih sesuatu, tidak dipaksa. Nah, maka dalam hal keyakinan terhadap takdir, terhadap qadha dan qadar, Islam pertengahan. Meyakini bahwa manusia diciptakan oleh Allah dan apa yang dilakukan oleh manusia pun diciptakan oleh Allah. Kehendak manusia selalu berkaitan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Islam mengajarkan kepada kita manusia diberi pilihan, diberi ikhtiar, diberi keinginan. Nah, tidak dipaksa. Apa yang dilakukan oleh seseorang, maka dia berhubungan langsung dengan apa yang dilakukannya tersebut. Tapi Semua yang dilakukan oleh manusia itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika saya misalnya menyimpan gelas di sini, maka ini menjadi pilihan siapa? Pilihan saya. Saya tidak dipaksa. Tapi sebelum saya meletakkan gelas ini di sini, apa yang saya lakukan ini sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla dan Allah mengetahuinya. Paham? Jadi apa yang kita perbuat di luar dari paksaan apapun. Tapi Allah Subhanahu wa Taala mengetahuinya karena Allah yang menciptakan perbuatan tersebut. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dalam hal keyakinan kepada para nabi, para anbiya, Islam adalah agama pertengahan, wasatan. Bainal Yahudi wan Nasara, di tengah-tengah, di antara keyakinan Nasrani dan Yahudi. Kaum Nasara, mereka cenderung melebihkan Isa alaihi salatu wassalam. Bahkan sampai ada yang menganggap bahwa Isa adalah Tuhan. Yahudi luar biasa kebenciannya kepada para anbiya. Maka nampak di sini ada ghulu, ada ifrat, ada tafrid. Ada yang sikapnya berlebihan, ada yang sikapnya cenderung mengabaikan, mengentengkan, bermudah-mudah. Islam tidak begitu. Islam mengajarkan kepada para pemeluknya agar mengimani seluruh para rasul dan para anbiya tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Tapi Islam juga mengajarkan bahwa nabi yang terakhir adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairul anbiya. Nabi yang paling baik. Nah, Islam tidak mengajarkan harus memposisikan Nabi alaihi salatu wassalam sejajar dengan Allah. Lah, bahkan Nabi sendiri mengatakan, ana basyarun mislukum. Saya manusia sama seperti kalian. Yuha ilaiya, tetapi disampaikan wahyu kepadaku. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ana abdullah wa rasuluh, faqulu abdullah wa rasuluh. Saya ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, katakan oleh kalian bahwa saya adalah hamba Allah dan Rasulnya. Pertengahan dalam hal ini. Nah, kemudian berikutnya dalam hal ibadah, Islam adalah agama yang pertengahan. Nah, pertengahan di antara golongan yang cenderung tidak mau melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewanti-wanti kita dari mereka dalam Al-Qur'an. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawaah wa kana amruhu furuta. Di surat Al-Kahfi ayat yang ke-28, jangan sekali-kali kamu taati orang-orang yang kami telah palingkan hatinya dari mengingat kami. Ada ternyata golongan orang-orang yang mengabaikan ibadah kepada Allah. Ya. Kita diwanti-wanti oleh Allah Azza wa Jal agar jangan seperti mereka. Yang cenderung mengikuti hawa nafsunya. Nah. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Dalam urusan ibadah, Islam pertengahan. Tidak seperti golongan yang mengabaikan persoalan ibadah, tapi tidak juga seperti golongan yang cenderung berlebihan dalam melakukan ibadah. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-171, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu ala Allah illa al-haq, wahai ahli kitab, janganlah kalian ghulu ekstrim dalam urusan agama kalian. Lihat. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang Allah kecuali benar. Atas dasar ini saja kita sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa Islam bukanlah agama yang mengajarkan kekerasan. Islam bukanlah agama yang mengajarkan sesuatu yang berlebihan, ekstrim, radikal, la abadan. Tapi mengapa dewasa ini ketika seseorang berbicara tentang kekerasan, radikal, tindakan anarkis, selalu dikait-kaitkan dengan Islam? Inilah yang saya maksud di awal, bahwa kita harus hati-hati, mengingat ada upaya-upaya dari sebagian orang menghilangkan prinsip yang sangat mendasar dari agama Islam. Umat Islam dibuat lupa dengan prinsipnya. Salah satu prinsip yang coba dibuat umat Islam lupa dengannya adalah prinsip ini, wasaton. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita patut untuk berhati-hati. Dalam ibadah, Islam mengajarkan untuk wasat, pertengahan. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, datang tiga orang ke rumah istri Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi. Ketika mendapatkan informasi tentang seperti apa ibadah Nabi, mereka merasa ibadah yang selama ini mereka lakukan itu sangat kurang, hingga akhirnya muncul inisiatif. Yang satu mengatakan, saya akan berpuasa terus-terusan, tidak akan berbuka. Yang kedua mengatakan, saya akan bangun malam terus-terusan, gak akan tidur. Yang ketiga mengatakan, saya gak akan menikah. Tujuannya dalam rangka menjaga konsentrasi ibadah. Nabi alaihi salatu wasalam tahu dan mendengar akan hal itu, dipanggillah ketiganya, kemudian disampaikan kepada mereka. Disampaikan kepada mereka bahwa saya kira, kata Nabi, tidak ada di antara kalian yang lebih bertakwa dan takut kepada Allah dibanding saya. Sayalah orang yang paling takut, sayalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi saya, kata Nabi, saya kadang puasa, saya kadang berbuka, saya kadang tidur, saya kadang sholat malam, dan saya menikahi para wanita. Bahkan di antara hal yang paling dicintai oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah atib wan nisa, minyak wangi dan wanita. Wajar bila kemudian Ibnu Abbas mengatakan, khairukum aktsaruhum nisaan, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling banyak istrinya. Maksudnya, ya Nabi alaihi salatu wasalam itulah orang yang terbaik, paling banyak istrinya. Lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam mengajarkan kesederhanaan, dalam artian tetap ada di jalur yang disyariatkan, tidak boleh melampauinya. Ya. Dan tidak boleh juga mengabaikannya. Saya berpuasa, saya juga kadang berbuka, saya tidur, saya kadang bangun untuk sholat, dan saya menikahi wanita. Nah, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam pengamalan syariat, dalam pengamalan sebuah ajaran, dalam beragama, Islam betul-betul menerapkan prinsip ini, prinsip pertengahan. Tidak seperti golongan yang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ada golongan yang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sampai disindir oleh Allah dalam firman-Nya di Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-32. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Kata Allah Azza wa Jalla, katakanlah, siapa yang berani mengharamkan perhiasan yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuk hamba-Nya dan mengharamkan rezeki yang baik? Siapa yang berani mengharamkan seperti itu? Qul, katakanlah, hiya lilladzina amanu, semua itu memang diberikan untuk orang-orang yang beriman, fil hayatid dunia, dalam kehidupan dunia. Nah, Islam dalam ajarannya menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan, tidak mengharamkan apa yang Allah halalkan. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, al halalu bayyin wal haramu bayyin, yang halal jelas, yang haram jelas. Bagaimana kalau ada satu perkara yang tidak halal? Tidak jelas kehalalannya, tidak jelas keharamannya. Masing-masing kita hendaknya waspada darinya. Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinih. Barang siapa yang waspada dari hal-hal yang samar, hal-hal yang subhat, maka dia telah membebaskan tuntutan agamanya. Jadi Islam pertengahan dalam pengamalannya terhadap syariat antara golongan yang mengharamkan apa yang Allah halalkan dengan yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ada banyak golongan yang seperti itu. Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya. Menghalalkan riba, menghalalkan al-musiqa, al-ma'azif, ya. Dan menghalalkan perkara-perkara yang sesungguhnya secara hukum diharamkan oleh Islam. Hampir semua perkara yang haram dewasa ini dilabeli dengan syariat, ya, atau dengan kata-kata syar'i. Ini syar'i, itu syar'i. Padahal itu hanya untuk mengelabui saja. Nah. Tidak ada yang berhak menghalalkan, mengharamkan kecuali Allah Azza wa Jalla, pembuat syariat. Beralih kepada masalah hak. Islam soal hak adalah agama yang pertengahan. Antara orang-orang yang cenderung berlebihan dalam memberikan hak dengan mereka-mereka yang cenderung menahan hak. Islam menjelaskan kepada kita bahwa ada hak-hak untuk kaum laki-laki, ada hak-hak untuk kaum wanita, ada hak untuk para istri, ada hak untuk para suami, ada hak untuk anak-anak, ada hak untuk orang tua. Ya. Karena semua pihak punya hak dan wajib bagi kita untuk menunaikan haknya dengan baik. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, atau sahabat Salman dulu mengatakan kepada sahabat Abu Darda, inna li rabbika alaika haq, ya. Sesungguhnya Rabbmu punya hak atasmu, wali nafsika alaika haq, dirimu juga punya hak yang harus kamu tunaikan, wali ahlika alaika haq, keluargamu punya hak, fa'ati kulli dhi haqqin haqqah, maka tunaikan, ya, kepada setiap pemilik hak haknya dengan baik. Nah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Di masa yang pemahaman kepada Islam yang benar cenderung jauh dan samar, karena selalu diwarnai dengan sikap yang ekstrim atau sikap yang cenderung bermudah-mudah, maka tema ini, moderasi beragama antara radikalisme dan liberalisme, adalah tema yang sangat penting. Titik tolak tema ini sebenarnya adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bu'ithtu bil hanifiyyati samhah. Kata beliau, sesungguhnya aku diutus dengan membawa ajaran yang lurus, lagi toleransi, membuka ruang. Hal yang tidak perlu untuk kita ragukan bahwa Islam di setiap zaman dan di setiap tempat adalah solusi terbaik mengatasi segala macam urusan, problem yang berhubungan dengan dunia, lebih-lebih yang berhubungan dengan urusan agama. Karena salah satu prinsip yang diusung di dalam Islam adalah kemudahan, ya. As-suhulah wal yusr was-samahah, dan penuh dengan toleransi serta mengecam segala macam bentuk kekerasan, ya, atau yang biasa diistilahkan dewasa ini dengan sikap-sikap radikal. Namun hal yang penting untuk menjadi perhatian kita bersama adalah bahwa kemudahan, kemudian toleransi yang diterapkan di dalam Islam adalah kemudahan dan toleransi yang menjadikan umat ini semakin kuat, menjadikan umat ini semakin mulia. Bukan kemudahan dan toleransi yang justru cenderung menjadikan umat ini hilang kemuliaannya, menyebabkan sebagian prinsip-prinsip Islam menjadi hilang dan kabur entah kemana. Nah, maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudahan dan toleransi dalam Islam berhubungan dengan persoalan akidah, keyakinan, berhubungan dengan urusan ibadah, muamalah, akhlak, dan seluruh syariat-syariat yang ada di dalam dinul Islam, baik itu berlaku antar sesama muslim atau juga kepada non-muslim. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kemudahan dan toleransi di dalam Islam ini sangat sejalan lurus sebenarnya dengan tabiat manusia. Sangat sejalan lurus dengan tabiat manusia. Karena walau bagaimanapun kita rasakan bahwa ketika ada kemudahan dalam sesuatu, ini akan membuat kita senang. Beda halnya saat kita mengetahui ada kesulitan, maka hal pertama yang tergambar dalam pikiran kita adalah berat. Kan begitu. Nah, jadi adanya kemudahan, adanya toleransi dalam Islam ini betul-betul sejalan lurus dengan tabiat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa pun melainkan disesuaikan dengan kemampuannya, di surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, di surat At-Talaq. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebani satu jiwa pun melainkan sesuai dengan apa yang telah datang kepadanya. Lalu di surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, yuridullah an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin memberikan keringanan kepada kalian, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ketika manusia diciptakan dalam keadaan lemah, tentu saja yang sangat diinginkannya adalah hal-hal yang mudah. Kenapa kita lebih cenderung senang kepada yang mudah? Karena kita memang diciptakan dari dalam keadaan lemah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Islam mendidik kita sebagai umatnya untuk menerapkan toleransi dan senantiasa senang kepada kebaikan, senang kepada kebaikan, juga mengajarkan kepada kita untuk menjauhi segala hal yang bersifat ekstrim dan tindakan-tindakan radikal. Ini berlaku baik antar sesama muslim ataupun kepada non muslim. Kenapa toleransi ini menjadi sesuatu yang ada dalam Islam? Sehingga dari hal tersebut muncul istilah pentingnya moderasi beragama. Karena kita tidak bisa memaksa semua manusia sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sebab manusia itu tabiatnya berbeda-beda, maka otomatis keinginannya pun berbeda-beda. Dan Islam memahami kondisi itu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu tentang keadaan manusia. Maka kedatangan Nabi alaihi salatu wasalam jelas membawa ajaran yang lurus dan penuh apa? Toleransi. Ya. Ini bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada kita. Ini bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada kita. Ada banyak sikap-sikap yang menunjukkan besarnya rasa toleransi yang ditampakkan oleh para anbiya. Seperti Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam misalnya. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam mengatakan kepada saudara-saudaranya, qala la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Di surat Yusuf ayat 92. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya yang notabene telah mencelakakannya, yang berbuat tidak baik terhadapnya. Tapi Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam menampakkan sikap toleran. La tathriba alaikumul yaum. Enggak ada cercaan bagi kalian pada hari ini. Yaghfirullahu lakum. Allah akan mengampuni kalian semua. Wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah Maha penyayang. Sikap toleransi juga sangat nampak jelas dalam diri Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, khususnya ketika beliau berhasil merebut kembali kota Makkah dalam peristiwa Futuh Makkah. Sebagian dari tokoh-tokoh kafir Quraisy mereka tertangkap basah dan tidak bisa melarikan diri hingga akhirnya mereka pasrah di hadapan Nabi. Apa yang Nabi alaihi salatu wasallam lakukan? Menghabisi mereka? Tidak. Sekalipun beliau tahu permusuhan mereka begitu besar terhadap Islam dan terhadap beliau khususnya. Beliau hanya mengatakan kepada mereka, idhabu antumut tulaqa. Pergi kalian dari kota Mekah karena sungguhnya kalian telah terusir. Tidak dihabisi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Belum lagi saat beliau menjenguk salah seorang pemuda Yahudi yang sakit. Dijenguk. Belum lagi saat beliau dengan sengaja berdiri ketika ada jenazah Yahudi yang dibawa. Sampai ada sebagian sahabat yang bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau berdoa, apakah engkau mendoakan kaum musyrikin? Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, inni lam ub'ats la'anan wa inna mabu'ith rahmatan. Sungguh aku tidak diutus ya sebagai orang yang suka melaknat. Aku diutus sebagai orang yang menebar kasih sayang. Maka kalau bicara soal ujaran kebencian, umat Islam itu tidak diajarkan dalam Islam hal-hal yang sifatnya ujaran kebencian. Nabi alaihi salatu wasalam itu dikenal pemaaf. Salah alamat kalau kemudian dikatakan bahwa kaum muslimin adalah orang-orang yang senang menebarkan ujaran-ujaran yang berbau kebencian. Waliyaudzubillah. Abadan. La. Jangan sampai kemudian dalam rangka menghentikan segala macam bentuk ujaran kebencian, pada akhirnya coba untuk didamaikan, didekatkan, digabungkan antara muslim dan non-muslim. Dikatakan bahwa tidak ada perbedaan. Sama-sama yang disembahnya Tuhan yang sama. Agama apapun sama-sama mengantarkan pemeluknya ke surga. La haula wala quwata illa billah. Gak bisa begitu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yabtaghi ghayra al-islam diina ghayra al-islam diinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih agama selain Islam, maka Allah tidak akan menerimanya. Dan pelakunya nanti termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nampaknya waktu untuk sesi pertama kita cukupkan sampai di sini. Ya. Karena sebentar lagi masuk waktu zuhur. Ya. InsyaAllah nanti kita lanjutkan kembali. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.